85, 86. Saat Nabi Yakub alaihissalam dilapori oleh putra-putranya kalau Bunyamin mencuri, maka ditangkap oleh sang menteri yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itulah Nabi Yakub gak yakin sama anak-anaknya. Jangan-jangan ini nanti sama seperti dulu ya, ketika bilang Yusuf dimakan serigala. Jangan-jangan seperti itu. Maka anak-anaknya membantah. Kalau gak percaya, tanya itu setiap kampung, setiap desa yang kami lewati. Kalau ketemu apa namanya rombongan-rombongan kafilah, tanya saja yang datang dari sana. Kan kami betul-betul sudah sampai ke sana, ketemu dengan menteri, tapi ternyata saudara kami mencuri. Mereka semua menyaksikannya. Jadi ada saksinya, bukan omongan kami sendiri. Nah, pada saat itulah Nabi Yakub alaihissalam watawalla anhum. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya, menjauhi anak-anaknya seraya berkata. Artinya ketika menyampaikan ucapannya ini tidak di hadapan anak-anaknya. Tidak di hadapan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya dengar gitu. Anak-anaknya dengar. Wa qala ya asafa ala Yusuf wa abyadat aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Sungguh duka citaku terhadap Yusuf. Menyatakan kesedihannya kepada Nabi Yusuf, tentang Nabi Yusuf. Padahal ini yang ditangkap siapa? Bunyamin. Ya, yang ditangkap Bunyamin. Tapi kok yang disebut Nabi Yusuf? Ya. Ditangkapnya Bunyamin mengingatkan Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf ini anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub karena banyak alasannya ya. Karena memang dicintai oleh Allah lebih dari yang lain. Karena memang ini pilihannya, pilihannya Allah. Jadi alasan mencintainya juga karena Allah, bukan karena nafsu. Ya, seorang bapak tuh gak boleh beda-bedakan anaknya. Gak boleh. Kalau yang satu dikasih motor, yang lain harus dikasih motor. Yang satu dikasih rumah, yang lain juga harus dikasih rumah. Gak boleh beda-bedakan. Makanya orang-orang dulu kan suka kalau punya tanah dibagi untuk anak-anaknya, adil kan, seperti itu. Memang aturan Islam demikian. Ya, aturan Islam demikian. Gak ada judulnya anak yang baru dan anak yang lama. Ya, ada judulnya anak yang baru dan anak yang lama. Misalnya dia punya istri lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, mungkin kemudian punya anak, oh, ini anak yang baru, jadi gak usah dapat, yang dapat anak yang lama. Gak bisa seperti itu. Semua adalah anaknya dan hukumnya adalah sama di dalam hukum Allah Ta'ala. Nah, saat Nabi Yakub teringat terhadap kepada Nabi Yusuf, dan ingatannya itu memang gak pernah hilang, selalu ingat sama Yusuf alaihissalam. Kenapa selalu ingat? Karena cinta. Ya, karena cinta. Orang yang cinta karena Allah, ingatannya itu gak bisa hilang. Karena cintanya karena Allah. Dan cintanya cinta walaupun bukan cinta karena, lain dengan pemuda-pemuda zaman sekarang, terhadap temannya sekalipun cintanya karena. Cinta karena jabatannya. Jabatannya hilang, cintanya beralih kepada yang punya jabatan yang lain. Cinta karena duitnya, duitnya hilang, cinta kepada yang punya duit yang lain. Cinta karena tampannya, tampannya hilang, cari pria tampan yang lain. Ya, cinta karena cantiknya, cantiknya sirna, cari wanita cantik yang lain. Cinta karena kepandaiannya, kepandaiannya dicabut, dia cari orang pandai yang lain. Ini cinta karena itu gak kepake di dalam jalan Allah Ta'ala. Kalau kita mau berjalan di jalan Allah, cinta itu yang dipakai, cinta walaupun. Dan cinta kepada seorang ulama, cinta kepada seorang guru, itu judulnya cinta walaupun, bukan cinta karena. Seseorang baru bisa dapat ilmu dari seorang guru kalau udah bisa mencintai gurunya dengan cinta walaupun, bukan cinta karena. Walaupun gurunya itu tiba-tiba berbuat maksiat, bisa enggak tetap cinta? Oh, niat ulama Edgan. Wah, ini model-modelan rokok nih. Jadi ketika benar aja dipuji, begitu salah sedikit langsung dicaci maki. Ini bukan murid. Murid itu kalau gurunya berbuat salah, ya, dia enggak lihat salahnya, itu enggak lihat. Ya, enggak lihat salahnya. Yang dilihat adalah kebaikannya. Nyata-nyata gurunya berbuat maksiat, dia enggak lihat kemaksiatannya selama gurunya itu tidak ngajari berbuat maksiat. Selama gurunya enggak ngajari berbuat salah. Selama gurunya itu tidak kemudian ngajak dia ke jalan yang enggak benar. Selama yang diajarkan gurunya itu adalah ajaran yang benar. Pedoman bagi seorang murid adalah undur maqal wala tandur man qal. Lihat yang diucapkan, jangan pernah melihat siapa yang mengucapkan. Artinya, kalau kita lihat siapa yang mengucapkan, nanti yang mengucapkan berubah, enggak diterima ucapannya. Tapi kalau lihat apa yang diucapkan, yang mengucapkan siapapun, kalau yang mengucapkan ini orang enggak benar, gurunya kira tiba-tiba dia itu akidahnya berubah, ya jangan diikuti karena ajarannya udah enggak benar. Walaupun orangnya baik, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, haji dijalankan, ya. Tapi ternyata dia akidahnya berubah, yang disampaikan enggak benar. Ya, misalnya contohnya, udah sholat itu sekarang enggak usah 5 waktu, sholat 3 waktu aja repot 5 waktu. Nah, ini guru enggak benar nih. Ya, jangan diikuti. Walaupun dia benar dia sholat, baik kelihatannya baik, enggak bermaksiat, tapi ajarannya enggak benar, jangan diikuti. Nah, kalau guru itu ajarannya benar, tapi dia terjerumus maksiat, katakan pada diri kita sebagai seorang yang cari ilmu, siapa sih manusianya yang enggak akan bermaksiat? Hanya Rasul, Nabi, dan para wali yang dilindungi oleh Allah, itu yang tidak akan terjerumus maksiat. Tapi kalau manusia biasa, ya wajar kalau dia itu terjerumus pada kemaksiatan. Jadi cintanya bukan karena, tapi cintanya walaupun. Begitu tahu gurunya berbuat maksiat, sikapnya lain. Bagaimana? Tutup aib gurunya. Ini cakep. Bukan gurunya berbuat maksiat, tambah ngomong sak kampung, sak RT, sak desa, sak kuto, ya. Wah, guru kira bener. Nah, ngapa? Ini. Guru saya itu enggak bener, guru saya begini-begini. Akhirnya dia yang merusak nama gurunya. Nah, ini kebiasaan masyarakat kita. Jujur saja. Kalau ada ulama yang terpleset sedikit, itu dihancurkan oleh seluruh masyarakat. Betul enggak? Betul. Akhirnya yang tercoreng namanya siapa? Namanya ulama. Jadi ulamanya ini hancur. Titel keulamaan itu hancur. Yang menghancurkan siapa? Umat Islam. Umat Islam. Seharusnya enggak begitu, ditutup aibnya, dijaga kehormatan ulama. Seharusnya seperti itu. Ini sedikit masalah cinta, bukan cinta karena, tapi cinta walaupun. Ada seorang ulama di penjara. Karena dia menegakkan kebenaran di penjara. Nah, ada beberapa orang yang ngaku santrinya, muridnya, pecintanya datang ke penjara tadi mau menjenguk. Si ulama dari dalam juri ambil batu dilempari itu. Tanya, "Kamu siapa?" "Kami pecinta-pecintamu." Diambilkan batu dilempari. Dilempari, lari. "Kamu nih gimana kok ngelempari? Saya guru, kita kan jauh-jauhan jenguk guru kok justru dilempari batu." Terus dilempari, akhirnya lari tunggang langgang. Maka si guru mengatakan, dasar pecinta-pecinta palsu. Baru dilempar batu aja udah lari mencaci memaki. Kalau emang tuh pecinta beneran, gak mungkin akan kemudian lari sambil mencaci dan memaki. Gak seperti itu. Baru diuji dengan ujian yang kecil, udah menyingkir. Makanya orang-orang soleh terdahulu gak gampang mengatakan pada seorang, "Kamu murid saya." Dan gak gampang seorang itu ngaku sebagai dia adalah guru saya. Tidak gampang. Lain dengan orang zaman sekarang. Dikit-dikit ngaku muridnya fulan, ngaku muridnya fulan, ngaku muridnya fulan. Bagaimana jadi muridnya fulan? Saya pernah dengar ada seorang ustaz tuh ngomong, ngaku murid saya, buat kaos dikasih gambar saya, kemudian dimasukkan mesin cuci, dicuci sama sempaknya jadi bareng jadi satu. Orang ngajeni kiai ini, orang ngajeni ustaz itu ya. Ini apa namanya murid yang seperti itu. Murid gak mungkin dia akan seperti mikir kan, mikir, ini wajah guru saya. Jangan ditaruh di kaos. Nanti saya enggak sopan pada guru saya. Ini kalau kaos jejerannya Al-Qur'an gitu member, tapi kalau kaos dicuci jejerannya sama siapa biasanya? Sama kotoran macam-macam begitu kan? Ini enggak pas. Mikirnya sampai seperti itu. Ini kalau orang yang betul-betul berguru, ya. Lanjutkan sedikit tadi kita melebar keluar ya. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusufa hatta takuna haradhan aw takuna minal halikin. Kata anak-anaknya, "Demi Allah, engkau ini masih ingat Yusuf terus. Engkau masih ingat Yusuf terus ya. Kan Mereka itu membuang Nabi Yusuf tujuannya jangan sampai ayahnya ingat-ingat Nabi Yusuf. Tapi ini si anak gak ngerti kalau ayah itu cinta. Kalau cinta itu walaupun tidak ada di hadapan mata tetap dicinta. Seperti Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Khadijatul Kubra sudah meninggal dunia radhiyallahu anha. Walaupun sudah meninggal dunia, Rasulullah istrinya 9, 10 istri beliau, 11 dengan Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun seperti itu tidak pernah lupa dengan Sayyidatuna Khadijah. Dikit-dikit Rasul SAW menyebut dulu Khadijah begini, dulu Khadijah begini. Oh itu temannya Khadijah, oh itu pamannya Khadijah. Enggak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW karena memang cinta. Lah begitu pula Nabi Yakub alaihissalam karena cinta kepada Nabi Yusuf, maka enggak pernah lupa meskipun tidak ada di pandangannya, meskipun menurut anak-anaknya sudah meninggal dunia. Tapi Nabi Yakub berpegang, saya cinta pada Yusuf dan yakin Yusuf itu masih hidup. Ya, saat itulah anak-anaknya mengatakan, sampai kapan engkau akan nyebut-nyebut Yusuf? Apa kamu mau sampai kamu jadi sakit parah? Akhirnya kamu masuk orang-orang yang binasa. Maksudnya, nanti kalau kamu terus ingat Yusuf, kamu nanti akan sakit loh ya ayah. Kalau kamu udah sakit, nanti kamu akan meninggal dunia loh. Kamu akan meninggal dunia gara-gara ingat Nabi Yusuf alaihissalam. Memang orang kalau jatuh cinta, kemudian dirundung rindu, tidak ada penyakit yang lebih berat dari penyakit malaria. Ya, malaria itu apa nih? Malarindu ya. Penyakit malarindu ini. Penyakit malarindunya orang-orang yang dirundung rindu kepada yang dicintai itu susah diobati. Kecuali mendengar sebutan yang dicintai atau berjumpaan dengan yang dicintai. Masih ingat ceritanya Ibnu Sina? Dulu saya sudah pernah ceritakan. Saya ulang sedikit ya. Ingat Ibnu Sina, seorang tabib di Islam. Ada putri raja sakit, gak mau makan, gak mau minum, tergeletak, terlentang, hampir gak bisa gerak. Dipanggilkan oleh raja pakar-pakar kesehatan, tabib-tabib istana yang manggil raja. Kira-kira ini dokternya dokter pilihan atau sembarangan? Dokter pilihan. Dan seluruh dokter angkat tangan nyerah. Ini penyakitnya aneh. Penyakitnya aneh, disuruh makan gak mau, dikasih obat untuk apa namanya nambah nafsu makan ya. Nyatanya juga terus tetap gak mau makan. Kebetulan Ibnu Sina lewat di kerajaan tersebut. Akhirnya disuruh mampir istana, suruh meriksa sang putri. Ibnu Sina aneh, lihat putri raja ini ngomong sama raja, raja ya tolong saya minta sensus penduduk segera. Semua nama penduduk ini yang laki-laki semua dicatat. Saya minta itu hari ini juga selesai. Terus ini aneh nih dokter nih. Yang lain ngasih obat, yang ini minta sensus penduduk. Akhirnya dituruti sama raja. Karena lainnya kan gak bisa ngobati udah ya. Dibuat sensus penduduk. Nah mulai setelah jadi itu sensusnya, Ibnu Sina duduk di samping putri tadi, baca nih daftar nama itu dibaca. Joko, Anton, Ucup, Ansori, ya kan? Sampai Edwin ternyata gerak. Ketika disebut nama Edwin, ternyata putri raja bergerak. Ada respon. Terus dibaca. Anton, Ahmad, Abdullah, Syakir, Abdul Rauf. Gak ada respon. Begitu nama Edwin. Geraknya kok kenceng gitu kan. Terus dicek nih. Siapa nih si Edwin? Kan udah ada sensus tadi ya. Edwin, keterangan. Nelayan, pinggir pantai, rumah kumuh, belum berkeluarga. Tapi bukan Mas Edwin yang di sini, bukan. Lain, ini zaman Ibnu Sina dulu ya. Ya kalau yang di sini, masya Allah. Kalau ada yang mau ngepek mantu, saya seneng itu. Lari dia. Ya, ternyata ini anak nelayan. Maka Ibnu Sina ngomong kepada raja, raja ya. Saya udah tahu obatnya buat penyakit putri jenengan. Duh, obatnya apa? Obatnya gampang tapi susah. Gampang tapi susah bagaimana? Putri jenengan ini enggak sakit. Enggak sakit secara fisik. Cuman sakitnya satu, dirundung rindu pada sang kekasih. Dia jatuh cinta pada nelayan yang miskin, enggak berani ngomong sama kamu wahai raja. Karena ini orang miskin, kamu raja, dan dia adalah putri raja. Takutnya kalau ditolak, akhirnya nanti enggak bisa nikah dengan pria tersebut. Dia mikirnya seperti itu. Ini stres berat ini. Raja deketi putrinya. Putriku, kamu jatuh cinta sama Mas Edwin ya? Si putri nganggukkan kepala gitu sambil takut-takut gitu ya. Don't worry. Ya. Jangan khawatir. Ayah akan segera nikahkan kamu sama Edwin. Yang penting kamu sehat, seger buger makan. Langsung jegenggal, iya siap makan. Langsung bangun, iya siap makan apapun oke. Mau dimakan. Itu pengaruh apa namanya? Rasa cinta tuh sampai seperti itu. Itu baru dengan manusia biasa. Lalu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Yakub, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yakub sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah tuh begitu. Ayah tuh kalau udah cinta sama anak, cintanya luar biasa. Nah, saat itu Nabi Yakub sedih. Ya, ketika anaknya mengatakan, "Kamu nanti sakit, nanti engkau meninggal dunia loh gara-gara mikir Yusuf alaihissalam." Maka jawab si ayah, "Qala." Ayah jawab, "Innama asyku bati wa huzni ilallah." Saya ini enggak ngeluh sama kamu. Kalau saya ngeluh sama kamu, Yusuf ya, gimana Yusuf ya? Gimana kabarnya Yusuf? Yusuf kira-kira bagaimana? Kalau saya lo begitu mengeluh gitu sama kamu, saya hina. Saya enggak benar. Saya enggak ngeluh kepada kamu. Innama asyku, sesungguhnya saya mengeluhkan perihal diri saya ini kepada Allah. Ya kalau ngeluh kepada Allah enggak apa? Ya Allah, tolong Yusuf ya. Bagus. Ini hakikat penghambaan, artinya sadar dirinya enggak punya kuasa, enggak punya kekuatan mengembalikan semua permasalahan kepada Allah. Memang seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu. Ini benar. Nah, kalau si apa namanya dianggap ini tindakannya enggak benar, salah, yang begitu enggak apa-apa. Ya, yang seperti itu enggak apa-apa, mengeluhkan kondisi kita kepada Allah. Artinya minta solusi dari Allah. Nah, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Nabi Yakub nambahi, dan saya mengetahui sesuatu dari Allah yang kalian enggak ngerti. Kalian kira Yusuf sudah meninggal dunia. Jadi kalau saya nyebut Yusuf, dikira ngiko ini sakit. Enggak, Yusuf itu betul-betul masih hidup. Ya, Nabi Yusuf masih hidup. Saya tahu itu dari Allah. Kenapa tahu? Beliau adalah seorang nabi. Jadi perlu diketahui, nabi enggak sama dengan manusia biasa. Nah, manusia itu beda-beda kok, jangankan nabi. Ya, Gatot Kaca sama Superman aja beda. Paham maksud saya? Dikit. Permisalan itu kan orang-orang yang badannya keker. Nah, ada orang yang badannya keker, ada yang kurus krempeng. Dari fisik aja satu dengan yang lain berbeda. Ada yang IQ-nya cerdas, ada IQ-nya biasa, ada IQ lemot. Manusia itu beda? Beda-beda. Lah kok kemudian dikatakan semua manusia sama, ya gak bisa. Dari sisi apa namanya ghaibiyah pun hati manusia itu beda. Kita dengan sahabat udah beda lagi. Sahabat bisa mendengarkan tasbihnya makanan. Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu dalam Sahih Bukhari kami biasa mendengar suara makanan yang kami makan bertasbih, padahal lagi dimakan. Itu sahabat. Lah kalau kita megang kacang itu kita ngarang-ngarang, kacangnya jalo tak entek ketat gitu. Kacangnya ngomong nih, tolong habiskan. Itu kita ngarang gitu ya. Kalau enggak percaya coba dengarkan sendiri. Ini akal-akalannya santri gitu ya. Ya, enggak dengar kita nih. Ini kacang ngomong apa, telo ngomong apa. Kita enggak dengar. Kalau sahabat kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu kami biasa mendengar suara tasbihnya makanan yang sedang kami makan. Nah, masa telinganya pendengarannya sahabat yang seperti itu disamakan dengan pendengaran kita? Ya tentu jauh berbeda. Makanya setiap manusia diberi oleh Allah keunggulan di atas manusia yang lain. Guru saya pernah mengatakan, jangan pernah kecil hati. Allah memberi setiap manusia kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Jadi tinggal kamu cari kelebihan kamu apa. Maksimalkan di situ. Enggak ada orang itu enggak punya kelebihan. Saya lihat di YouTube. Ya. Lihat di YouTube ada orang, insyaallah kita enggak diuji yang seperti itu ya. Ada orang enggak punya tangan, enggak punya kaki. Tangan tuh enggak punya dari lengan sini. Kaki itu enggak punya ya, sampai apa namanya? Paha. Tapi ternyata bisa apa namanya? Bisa makan, bisa minum, bisa aktivitas, bahkan menjadi orang yang sangat terkenal di muka bumi ini. Ya kan? Karena apa? Karena dia menggali kelebihan apa yang diberikan Allah pada dirinya, dan dia jadi seseorang yang dikenal orang gitu, dan manfaat untuk orang banyak. Enggak ada orang yang enggak punya keistimewaan. Setiap orang punya. masalahnya mau nyari atau tidak. Jadi kan udah ketemu belum keistimewaannya nih? Cari, lah gak pernah nyari. Caranya, pikir terus. Pikir, direnungkan ya, apa ya? Kelebihan apa yang diberikan Allah kepada percaya? Cari, cari terus. Kalau saya itu satu yang dikasih Allah kelebihan, satu yang saya tahu loh ya, tahu. Pinter ngomong. Oh, ini blok aja pinter, pinter ngomong. Makanya saya manfaatkan itu di jalan, jalan Allah dipakai. Ini kelebihan dari Allah untuk ceramah, untuk ngajar ya kan? Ya, untuk apa namanya menghibur hati orang, ngobrol sama teman yang baik. Ini yang dimaksud. Kalau dimaksimalkan jadinya seperti ini. Coba kalau saya maksimalkan potensi yang lain yang mungkin orang lain punya juga, nggak jadi seperti ini. Dan jenengan cari punya apa gitu? Ya jenengan punya apa? Al Habib Abdullah bin Alwil Haddad umur 4 tahun tunanetra, umur 4 tahun tunanetra, tapi tersohor ke seluruh penjuru dunia, di langit lebih terkenal. Kenapa? Beliau bisa memaksimalkan dirinya yang orang lain nggak bisa. Apakah itu punya hati yang luar biasa, ibadahnya luar biasa? Satu hari masih kecil udah sholat sunnah 200 rakaat. Ya udah langsung naik, ini makomnya di dunia naik, di akhirat juga naik. Maksimalkan. Nah ini kita mulai dari wah memaksimalkan sholat golongan males tat. Udah maksimalkan apa? Cari gitu ya. Ada satu orang itu jadi orang yang terkenal karena apa? Dia dikenal suka nolong orang lain. Satu desa ngerti kalau butuh minta bantuan, bantuan urusan angkat-angkat ini, orang yang di sana itu paling seneng gitu. Gak pernah minta bayaran. Pokoknya kalau ada orang punya kerja, ada yang sakit di rumahnya, dia suka nunggu yang sakit. Ini cuman begitu dia kerjanya. Tapi akhirnya dikenal satu kampung. Suka nemeni yang sakit ya kan? Suka kalau ada orang punya gawe butuh bantuan, dia datang bantu. Dia bisa di situ, yang lain gak bisa. Ini jadi keistimewaannya tersendiri. Setiap orang punya keistimewaan. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih. Hai anak-anakku, pergilah kalian. Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Si ayah mengatakan tahassasu, gunakan semua indera kalian untuk cari Nabi Yusuf. Di situ dikatakan tahassasu, artinya apa? Untuk mencari Nabi Yusuf dengan semua kemampuan yang dimiliki, kemampuan lahiriah maupun kemampuan batiniah. Kan ini saudara-saudaranya gak ngerti kan Nabi Yusuf masih hidup atau tidak. Ya kan? Gak ngerti. Karena mereka buang Nabi Yusuf ke sumur. Mereka berharap Nabi Yusuf masih hidup. Dari ayat ini, mereka juga terkejut. Ternyata si ayah ini mastikan Yusuf masih hidup, cari. Kita jangan bayangkan, kita mungkin agak bingung kalau kita bayangkan, wah Nabi Yusuf kan jadi menteri, kok suruh nyari, kenapa gitu ya? Karena kita menganggap, apa namanya, saudara-saudaranya udah tahu. Kita menganggap Nabi Yakub sudah ngerti kalau raja itu adalah Nabi Yusuf. Ya, menteri itu Nabi Yusuf. Ini Nabi Yakub belum tahu kalau Nabi Yusuf jadi menteri. Saudara-saudaranya juga enggak ngerti kalau menteri itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, pergi kalian. Cari Yusuf dan saudaranya." Ya, dengan semua indera yang kalian miliki, lahiriah maupun batiniah. Wala ta'asu min rahillah. Jangan kalian ngomong, lah Yusuf sudah gak ada ya, Yusuf sudah meninggal. Ya, jangan ngomong seperti itu. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, ini mengajarkan kepada kita, orang itu kalau usaha, jangan bergantung kepada apa yang ada di dirinya. Contoh, jenengan cuma punya sepeda ontel, pengen beli mobil. Mesti ngomong mimpi. Gitu kan? Mimpi. Tat mimpi tat. Kapan punyanya? Jangan ngomong kapan punyanya. Kapan punyanya gak usah dibahas. Yang dibahas saya pengen mobil. Sekarang punyanya sepeda ontel. Ya maksimalkan sepeda ontel tadi untuk bisa beli mobil. Selebihnya jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Allah kalau mau hitungan detik orang itu bisa dapat rezeki yang melimpah ruah. Tugasnya kita melaku jalan. Saya ambil satu ilustrasi. Ada orang jalan naik mobil, pergi keluar kota naik mobil. yang satu keluar kota jalan ngesot. Tujuannya sama Jakarta. Kira-kira mana yang lebih cepat nyampe ini? Yang naik mobil atau yang jalan ngesot? Ah? Nah, kebiasaan pakai akal soalnya. Rupanya yang naik mobil sampai di Kartosuro, ya, itu apa namanya, radiatornya bedos. Bedos, pecah. Kenapa? Bocor gak ketahuan, gak diisi air. Nah, radiator pecah kira-kira bagaimana? Bisa dibetulin. Pecah loh ya, bukan bocor nih. Dia pecah. Udah ganti. Ganti gak bisa langsung. Akhirnya mobil gak bisa jalan. Akhirnya ngurus mobil berjam-jam dia. Belum bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sedangkan tadi yang ngesot, semangat pengen ke Jakarta. Kebetulan waktu dia jalan, lihat ada satu orang yang lihat dia, kenal. Mau kemana kamu? Ke Jakarta. Lu kok, mau apa? Ya begini ngesot. Lu kenapa ngesot? Lah punyanya ngesot. Saya punyanya ngesot ya, saya ngesot. Ya udah, punya KTP enggak? Punya. Kenapa? Dah, diangkat, digendong, masukkan mobil. Diajak ke bandara. Ya, belikan tiket, naik pesawat. Judulnya ngesot, tapi di atas bawah pesawat. Ya, judulnya ngesot, tapi di atas pesawat. Cepat mana nyampenya? Yang ngesot. Tapi bukan suster ngesot, bukan ya. Yang ngesot nyampe lebih awal. Artinya apa? Saya ngasih contoh cerita begini. Jangan kita terbiasa berpangku pada ini loh, usaha lahiriah yang naik mobil lebih cepat. Itu kalau gitu kita meniadakan Allah gitu. Kita meniadakan Allah. Biasakan nomor satu itu Allah. Insyaallah yang naik mobil cepat. Insyaallah, ya kan? Insyaallah begitu. Tapi ya wallahu a'lam, la haula wala quwata illa billah. Enggak ngerti kita. Sebab yang punya kekuatan hanyalah Allah. Bisa jadi yang esot ini lebih cepat. Begitu pula dalam kita usaha. Jangan lihat apa yang kita miliki, tapi lihatlah Allah yang bersama kita. Nah, kalau orang punya Allah, kira-kira punya semuanya enggak? Ya udah, sama Allah, punya Allah ya punya semuanya. Ya enggak usah bingung, pokoknya punya Allah. Jalan aja, punyanya pit yang ngepit, tapi punya Allah, hasilnya pasti beda. Cuman sayang, manusia yang mentalnya seperti ini itu langka. Makanya yang jadi sukses juga jarang. Ya, kebanyakan orang itu berpangku pada usahanya, makanya enggak bisa maju. Saya punyanya sepeda ontel, ngimpi Ustaz beli mobil. Lah, ini mental-mental ya begitu. Mental enggak bisa jadi. Tapi kalau orang saya punya Allah. Saya punya Allah, rezeki yang ngasih Allah. Semua itu adalah ketentuannya Allah. Tinggal saya minta sama Allah. Dah, saya mau usaha, selesai. Ya, selesai kan gampang seperti itu. Naam. Nah, ini dicari Nabi Yusuf. Kata Nabi Yakub, cari Yusuf dan saudaranya, mengajarkan kepada anaknya jangan berpangku pada pengetahuan lahiriah. Menurut pengetahuannya mungkin Nabi Yusuf udah meninggal, udah ini. Saya enggak, orang mungkin ngomong, "Ya, tapi jangan ngajari orang berpikir yang enggak masuk akal." Nah, ini penyakit ini. Tidak ada yang enggak masuk akal buat orang yang iman sama Allah. Kalau orang mengatakan oh mustahil loh, mustahil, itu mengajarkan agar berpangku tangan pada kemampuan fisik, kemampuan lahiriah, sarana-sarana zahir. Enggak ada yang mustahil kalau kita udah berpangku tangan kepada Allah, bergandengan dengan Allah, bergantung kepada Allah, enggak ada yang mustahil. Jangan ngomong enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Masih ingat ketika Nabi Zakaria ya, dikatakan entar lagi kamu punya anak. Dari mana saya bisa punya anak? Saya udah tua, istri saya mandul. Ya, kalau Allah yang ngasih, jangan ngomong enggak apa namanya, dari mana? Udah Allah yang ngatur semuanya. Maka beliau pun bisa punya anak. Ya, beliau bisa punya anak. Lah kita jangan mikir bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Kalau kita udah koneknya kepada Allah. Gampang enggak punya yakin yang seperti itu? Itu sebenarnya pelajaran anak SD itu. Dulu. Cuman kita salah. SD-nya kita enggak di SD-nya para wali. SD-nya kita ini di SD yang dididik. Kalau mau kaya, berkorbanlah sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ya toh? Ilmu prinsip ekonomi. Masya Allah. Berkorbanlah sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Prinsip Allah, berkorbanlah sebesar-besarnya agar hasilnya super besar. Betul? Beda gak ini prinsip ekonomi sama prinsipnya Allah? Jadi Allah gak suka orang yang boros. Boros itu meletakkan harta bukan pada tempatnya. Rumah gede magrong-magrong, tapi rumahnya gak dipakai. Lah itu boros. Ya kan? Boros. Rumah gede magrong-magrong, pakai untuk manfaat. Mungkin ada apa namanya, untuk nampung para tamu, untuk TPA, untuk majelis. Itu gak boros, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena kalau diukur, kamu tuh tinggal kok rumah segede itu. Padahal kan cuma kamu sama istri kamu sama anak kamu. Cuma bertiga, kok rumahnya 1 hektar. Ini boros. Ya jawab, saya gak boros. Kenapa? Emang benar, saya, istri saya, anak saya cuma bertiga. Saya dan istri saya 1 kamar, anak saya 1 kamar, pembantu 1 kamar, 3 kamar ya. Selebihnya saya bangun kamar yang banyak untuk para tamu. Kalau sore ada pengajian, lusanya lagi ada pengajian, ini ada pengajian. Itu namanya tidak boros. Ya, gak boros. Mengeluarkan sesuatu pada tempatnya itu bukan pemborosan. Bukan borosan. Naam. Falam adakhalu alaihi qalu, ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, mereka berkata, hey Al-Aziz. Nabi Yusuf disebut sebagai Al-Aziz, sebagai pemimpin raja, orang yang mulia. Jadi saudara-saudaranya ini dah sadar nih, orang yang lemah ketemu orang ningrat. Orang lemah ketemu orang ningrat. Wahai Al-Aziz, jurukan raja-raja, pimpinan-pimpinan, menteri-menteri Mesir waktu itu, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Jadi ini jelas apa namanya, sedih mikirkan Nabi Yusuf, terus juga Bunyamin ditahan, mereka sedih. Kemudian mereka kelaparan, ya masa paceklik. Kami ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Ini jujur sekarang yang kami bawa ini barang-barang yang gak ada harganya, gak ada nilainya. Tapi tolong berilah kami sukatan yang sempurna. Tolong jangan dilihat barang yang kami bawa. Ini mestinya kalau ditukar gandum satu seberat satu unta gak mungkin. Mungkin seberat satu kambing. Tapi tolong ya diganti seberat satu unta. Maksa ini kan ya. Ini maksa. Naam. Dan bersedekahlah kepada kami. Sungguhnya Allah memberi balasan pada orang-orang yang bersedekah. Tolong kamu sedekah sama kami udah. Ini berarti kan orang kepepet pol ya. Kepepet pol. Allah nanti akan membalas orang-orang yang mau sedekah. Saat itu saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, nanti Allah akan membalas orang-orang yang mau sedekah. Mereka sadar, aku rasa ganti. Tolong sedekah sama kami. Tapi kami gak bisa ganti. Nanti yang ganti adalah Allah, dikembalikan kepada Allah. Dan ini kabar gembira juga buat orang-orang yang suka sedekah. Orang yang suka sedekah itu langsung yang ganti Allah. Makanya orang-orang dulu karena paham ayat-ayat Al-Quran, mereka paling takut kalau setelah sedekah yang disedekahi bilang matur nuwun, terima kasih gitu kan, semoga jenengan masuk surga. Mereka takut kalau diem. Kenapa? Jangan-jangan nih udah sebagai gantinya sedekah saya, ini yang saya sedekahi udah ganti dengan ucapan yang baik. Ini kan terima kasih ucapan yang baik. Jangan-jangan ini sudah sepadan sedekah saya dengan ucapan terima kasihnya. Nanti Allah gak akan ganti saya kalau begini, karena udah dibalas. Orang soleh mikirnya begitu. Makanya begitu ada yang ucapkan terima kasih, mereka mengatakan, sama-sama, saya juga terima kasih. Jenengan swargane mboten nganggo hisab mengke, dibalas doa lebih baik. Paham gak? Biar tunggu-tunggu sedekah raiso ganti kowe. Doa sama doa, sedekah kamu gak bisa ganti. Enggak, biar Allah yang ganti. Biar Allah yang ganti. Udah pernah mikir gitu belum? Belum kan? Makanya itu ada orang soleh, el-elan dungo sama pengemis. Semoga kamu nanti masuk surga ini. Jenengan, sak teklek-teklek ini pun. Terus, el-elan dungo. Mengke anak jenengan, jeh putun jenengan. Terus, el-elan doa. Kenapa? Dia gak mau nih pahala sedekahnya itu. Apa namanya? Bukan pahala sedekahnya, dia gak mau. Sedekahnya cuma dapat balasan ucapan terima kasih. Dia mau Allah yang balas. Nah kalau judulnya Allah yang balas, nih saya kasih contoh. jenengan datang ke rumahnya seorang yang kaya raya, dermawannya luar biasa, ya, dermawannya luar biasa, jenengan sebagai rakyat jelata, miskin, kita ini orang miskin, misal gitu ya, ya insya Allah nggak miskin lah, tapi kalah sugih, jadinya tetap miskin gitu ya. Kita punya cuman mobil satu, datang ke rumahnya orang yang mobilnya 500. Jadi masuk miskin atau enggak kita nih? Dalam pandangannya kan kita orang yang miskin. Kita datang ke sana ngasih hadiah kambing 5. Saya mau nanya, orang kaya itu akan merasa apa dia? Terhina kan? Nah, ini ngasih saya kambing 5. Nah, saya ngasih dia apa nanti ini ya? Enter-enteran poso gitu ya, ngasih kambing 5 nih puasa. Ini sampaikan ke majikan kamu ya, dari saya buat hari raya. Kambing 5. Punya mobil 1 ngasih hadiah kambing 5 kepada orang yang mobilnya 500 bilang buat hari raya. Nah, kira-kira yang mobilnya 500 ngomongnya apa nanti? Dia akan memberi sesuai dengan kekayaannya dan tingkat kedermawanan. Kebetulan dia orang yang lomo, orang yang dermawan, ya, dermawan. Maka dia suruh ajudannya bawakan mobil 5 ke rumahnya. Bilang untuk hari raya dia 1, istrinya 1, anak-anaknya masing-masing 1 hadiah dari saya. Kenapa? Gantinya kambing-kambing diganti mobil. Kita memberi sesuai dengan besarnya kemampuan kita, yang kita beri membalasnya sesuai dengan besarnya kemampuan yang memberi tadi. Kita bersedekah sesuai dengan besarnya kemampuan kita, Allah membalas sesuai dengan besarnya kemahakayaan Allah. Saya mau nanya, kira-kira bisa diukur enggak balasannya? Enggak bisa. Oh gitu, kok kita masih ragu? Masih pakai apa namanya? Oh, balik ragu. Oh, balik kok. Ya. Nah, enggak yakin sama Allah ya enggak balik. Karena enggak yakin sama Allah. Engko tak kei wedhus 5 dek ganti apa ora? Orang ganti. Oh, karena sudah apa namanya? Ragu. Seperti ingat loh ceritanya seorang santri yang mau ketemu kiainya ya. Mau ketemu kiainya sampai tempat kiainya dia enggak punya apa-apa, punyanya telo pohong ya kan? Bawa ke tempat kiainya. Sampai tempat kiainya ini telo pohong dikasihkan semua kiainya. Bilang, oh terima kasih, senang sama santri ini kan. Tanya sama istrinya, kita punya apa buat balas dia? Tidak punya apa-apa pak. Lek apa yang ada? Kambing satu itu di apa namanya, di kandang ada satu kambing. Udah bawa sini, buat dia, ini orang baik ini. Ingat sama saya. Pulang, nih kambing buat kamu, ya kan? Kambing buat kamu, oh terima kasih pak yai. Pulang bawa kambing, berangkat bawa telo. Di tengah jalan ketemu sama temennya. Nanya, dari mana? Rumah pak yai. Kok pulang bak kambing? Iya, saya itu ngasih hadiah pak yai telo pohong, dikasih kambing. Nah yang satu ini mikir, lah kalau saya bawanya kambing, pulang bawanya sapi mestinya. Akhirnya dia nawa itu beli kambing buat pak yai, tapi nawa itu nyabir untuk sapi, bukan pak yainya yang dicari. Jadi gak ada keikhlasan gak ada. Nah, sampai di situ pak yai ucapkan terima kasih dikasih kambing. Pak yai juga ngasih, tapi gak punya apa-apa, punyanya teh. Telo, nih hadiah buat kamu. Ngetok kayak wedus entuk teh telo. Itu karena yakinnya lah lain. Paham ya? Yakinnya berbeda. Nah, kita sama Allah yakinnya bagaimana? Kalau yakin Allah Maha memberi, Allah Maha apa namanya? Berderma, Allah itu Maha dermawan, Maha lomo Allah itu ya. Allah Maha memberi dan Allah enggak pernah saat kekayaannya Allah gak pernah saat. Kemudian kita berhubungan dengan Allah yang punya sifat seperti itu, kok masih ragu nih? Namanya mukmin atau bukan? Mukmin, mukminan, ya. Oke, jadinya mukminnya mukmin, mukminan. Mukmin yang beneran, jangan ragu dengan janjinya Allah. Kan seperti itu. Nah, innallaha yajzil mutasaddiqin. Nah, ketika mereka ngomong seperti itu, Nabi Yusuf tertawa. Cuman tawanya Nabi gak sama dengan kita. Kalau kita ngakak sikian. Kalau Nabi itu ketawa, terbuka mulutnya tapi gak keluar suara. Ya kurang lebih, ya seginilah. Ya paling kalau kurangnya banyak gitu ya. Kan kurang lebih kan, kurangnya banyak kan gak apa-apa. Tapi gak keluar suara, apa terbuka mulutnya sampai gigi gerahamnya itu kelihatan, tertawa gitu, tersenyum bahagia. Artinya lihat saudara-saudara, bukan nyenyak bukan ya, akhirnya ngaku juga gitu. Akhirnya ngaku juga kalau sudah nyerah, enggak punya apa-apa, betul-betul udah sampai tingkat yang merendahkan diri, mau merendahkan diri. Ini orang kalau udah mau merendahkan diri ini berarti egonya sudah hilang. Saat itulah Nabi Yusuf mulai buka kartu, buka identitasnya. Nabi Yusuf berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi in antum jahilun. Coba kalimatnya ini Nabi Yusuf kan enggak ngomong siapa dirinya. Tapi cuma nyindir. Kalian mengetahui apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian tidak mengetahui akibat perbuatan itu tidak. Ketika kalian masih bodoh. Masih bodoh dalam arti orang mudeng. Ini kalau nyakiti saudara itu dosanya seperti apa gitu kan. Iri sama saudara itu seperti apa. Gak tahu. Salahnya itu besar. Kalian dulu kan berbuat yang gak benar sama Yusuf dan saudaranya. Ketika Yusuf dan saudaranya masih kecil. Kalian tahu gak itu? Mikir sudah Nabi Yusuf. Apa yang kami lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya enggak ada yang tahu kecuali keluarga kami sendiri, masyarakat aja enggak ngerti kan. Nabi Yakub kan nyimpen, jangan sampai masyarakat tak tahu kalau Nabi Yusuf itu dibuang. Kan ceritanya Nabi Yusuf dimakan serigala, kan wajar di masyarakat. Tapi kalau Nabi Yusuf dibuang ke sumur, yang tahu cuman siapa? Nabi Yusuf, ayahnya, kakak-kakaknya. Cuman itu enggak ada yang ngerti. Maka seketika mereka langsung ngomong, "Qalu ainaka la anta Yusuf?" Dengan apa namanya tegas, mereka berkata, "Ainaka? Apakah sesungguhnya pasti kamu Yusuf?" Jadi tanya tapi maksa. Anu ya, kowe iki jane Yusuf toh ya? Mesti kowe Yusuf ya, mesti gitu. Kalau bahasa Jawa gitu, bahasa Indonesianya gimana ya? "Kamu pasti kamu Yusuf, enggak mungkin yang lain. Pasti kamu Yusuf ini. Yusuf ini kamu nanya begini pasti kamu Yusuf." Qala, detus gitu ya, maksa jawabannya. Qala ana Yusufu. Nabi Yusuf ngomong, iya, saya Yusuf. Dan ini saudara saya. Ya, Bunyamin. Artinya ini saudara saya seibu. Qad mannallahu alaina. Dan sungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa kepada Allah dan bersabar, Allah sesungguhnya tidak akan mengabaikan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Coba Nabi Yusuf mengembalikannya kepada Allah. Ya, kami diberi kelebihan oleh Allah. Kenapa diberi kelebihan? Karena bertakwa dan bersabar. Jadi kuncinya apa? Orang takwa harus sabar. Gak mungkin takwa tanpa sabar. Jadi kalau belum dapat rezeki, takwanya ditingkatkan, tapi harus pakai sabar. Orang grundel, jane iki duhae tak lakoni kok ora tekan-tekan rezekine. Ini takwanya jalan, tapi sabarnya ada enggak ini? Gak ada sabarnya. Harus ada sabarnya. Jalankan sholat duha, ya. Baca surat Waqiah. Perbanyak sholawat. Istighfar lakoni. Udah yakin sabar terus saja istiqomah. Pasti itu dibuka kunci. Dan Allah kalau buka kunci itu enggak nanggung-nanggung loh. Sekali Allah buka itu sumbernya gede. Grojok. Ingat kan Nabi Yusuf di lubang sumur. Sekali dibuka sama Allah jadi anak angkatnya menteri. Ya kan? Dibuang lagi di mana? Di penjara. Begitu dibuka sama Allah, langsung jadi menterinya. Kabulok lagi. Kepala apa? Badan logistik ya? Perusahaan logistik. Langsung seperti itu. Kalau Allah yang buka langsung. Makanya buat orang yang rajin ibadah, enggak usah bingung, rezeki seret, rezeki mampet, itu mah kecil. Kenapa? Rezeki saya enggak seret, rezeki saya enggak mampet. Kenapa? Lagi disiapin sama Allah gede, cuma nunggu pencairan dana aja. Bisa gitu enggak? Pikir kapan Gusti ya, kapan cairi ya, kapan. Lah ini enggak sabar ini. Ini kan enggak sabar. Oh, pegawai negeri aja sabar. Pegawai negeri itu gajiannya kapan? Hah? Satu bulan kemudian kan baru digaji, betul enggak? Enggak dari hari pertama ngomong kok ora gaji saiki ya, kapan gajine ya? Gajine kapan? Kok ora metu-metu gajine? Ngomong gitu enggak? Enggak, kenapa? Sudah pasti, betul. Siapa bilang pasti? Nah, kok tiba-tiba negaranya kolaps? Ya, ambruk ekonomi negara, dibayar enggak pegawai negeri? Siapa yang membayar? Enggak punya duit negaranya. Enggak ada yang pasti kecuali yang dari Allah. Lah yang enggak pasti yang dari manusia, pegawai negeri aja dia yakin pemerintah enggak mungkin enggak memberikan enggak gaji pada tanggalnya, enggak usah mereka bingung, enggak nanya, enggak nagih ke pemerintah, langsung ke bank apa ambil gaji kok udah pasti. Yakin pasti dapat dari Allah. Apa pasti dapat dari pemerintah. Kenapa? Saya pegawai negeri. Saya kerja sama pemerintah. Pemerintah saya cakep. Gak mungkin gaji gak dikasih. Gak usah nanya, gak usah nagih. Udah pasti masuk ke rekening. Betul? Sama pemerintah yakin. Sama Allah gak yakin. Mestinya kan kita yakin. Sholat duha, istighfar, cari ilmu, sedekah. Yakin. Rekening saya bentar lagi penuh akan diisi sama Allah. Kapan? Udah gak usah ngomong kapan, yang penting jalan terus. Masa Allah ngingkarin janji? Kamu kayak gak punya iman aja. Mestinya jawabnya gitu. Ya, cair. Gimana? Bisa gak punya yakin yang gitu? Harusnya bisa. Tapi seringnya lupa atau ingat? Lupa, kenapa? Karena belum pernah nyampe makom yakinnya gitu. Jadi lupa. Kalau udah nyampe makom yakin, bisa bertahan dengan yakinnya itu. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan besok. Nah, biar yakin gimana? Biar kita bisa apa? Yakinnya itu kuat gitu kan. Caranya bagaimana? Ya caranya sering membaca kehidupan orang-orang soleh terdahulu, dan jangan mau kumpul sama orang-orang yang mengandalkan pikiran. Kumpul dengan orang yang mengandalkan iman dan iman, tapi jangan tinggalkan mikir jalan, tapi enggak jadi yang utamanya adalah iman dan iman. Makanya biar yakin, nanti tanggal 5 Agustus jangan lupa beli buku jurus-jurus takwa. Iklan. 5 Agustus beli buku jurus-jurus takwa. Di sini banyak itu jurus biar semua urusan gampang. Saya yakin kalau diamalkan mesti beres. Masalahnya kita enggak mau ngamalkan kok. Mau ngamalkan aja mesti mikir ya. Ya kira-kira cut apa orang ya. Ya apa orang ya. Tiwas tak makin ya Nora. Tiwas kesel aku. Tiwas capek. Ini muamalah sama Allah kok gak yakin terus hasilnya, ya pasti ya gak dapat. Muamalah sama Allah, syarat nomor satu adalah ya yakin. Seperti anda muamalah yang pegawai negeri dengan pemerintah, yakin. Tidak banyak mempertanyakan, yakin saja pasti digaji. Tugasmu jadi pegawai masuk yang benar, pasti gaji nyampe, kan begitu. Ya udah sama Allah ya begitu. Tugasmu sholat, puasa, zikir, ngaji, bekti sama orang tua, sedekah, silaturahim, cari ilmu, jalankan, pasti nyampe. Nah, masalahnya itu jalan enggak? Si seret. Nah, kalau itu seret, yang lainnya juga seret. Kan kuncinya di situ. Pokoknya 5 Agustus jurus-jurus takwa harus dibeli. Ini ustadznya makso betul nih ya. Begini, sekalian saya umumkan ya, insya Allah tanggal 5 Agustus kita akan buat majelis khatmul Quran dan launching buku jurus-jurus takwa. Tempatnya di masjid PLN Purwosari gitu ya. Saya sebut saja begitu biar gampang ya. Masjid PLN Purwosari. Waktunya ba'da taraweh 8:30. Saya tetap taraweh di sini dulu karena itu akan khataman dalam tarawehnya di markas Ar-Raudhah. Setelah itu nanti baru kita baca apa namanya doa khatmul Qur'annya di sana. Ya, di sana baca doa khatmul Qur'an, kemudian tausiahnya, urusannya jurus-jurus takwanya akan saya kupas. Ya, jadi bukan sekedar dapat apa beli buku dan tahu cara makainya bagaimana. Ya, jangan khawatir, insyaallah semua zikir yang ada di situ, jangan bingung ada ijazahnya enggak. Kalau udah saya pilih kan itu berarti udah saya kasih ijazah. Jadi enggak usah mikir A, mikir B, mikir C dan lain sebagainya. Tinggal amalkan apa isinya. Tolong ini diinformasikan ke teman-temannya ya. Diinformasikan, disampaikan, ajak semua orang datang. Jadi jangan yang datang nanti cuma 10 orang, 20 orang gitu ya. Saya pengen yang datang, kita judulnya menghadang malam Al-Qadar kan ya. Yang datang itu kira-kira ya minimal 3.000 orang. Minimal. Ya masa di sini aja Jumat malam kalau lagi sekitar 3.000 orang ya, itu di luar Ramadan. Masa Ramadan tambah kurang ya, semangatnya ngantuk, lemas. Jangan begitu. Ajak semua orang untuk malam 17. Memang waktu itu sebelum Ramadan saya umumkan, kalau Ramadan yang datang ke sini sedikit saja, enggak usah banyak-banyak. Karena kalau tiap hari penuh, kita kan ada lingkungan ya, nanti enggak enak sama lingkungan. Yang penting yang ngaji di sini ada, di radio lebih banyak yang dengarkan. Tapi malam 17, yuk kumpul semua. Ya, manusianya, jinnya, demitnya, kumpul semua. Siapa tahu demit-demit pada tobat kan begitu. Demit itu kan julukan untuk jin-jin yang belum masuk Islam atau jin Islam yang rodok bandel. Siapa tahu toh tobat, wahai para demit. I'm sorry. Jangan dikira enggak dengerin, dengerin ini. Jin ikut dengarkan, iya kan? Saya pengen di sana tapi jin jangan beli buku, nanti yang jujuli bingung. Jin saya mau beli buku gitu jedul itu udah bingung kabeh nanti anak-anak. Jadi ada jin, ada manusia, dan jin itu macam-macam. Ada jin Jawa, Yomelu gitu kan ya. Mungkin jin Sunda, Krungu, kesini ya. Semoga ya mudeng apa jin Madura, kan gak tahu. Kita gak ngerti, tapi iman. Kita beriman kepada Allah, beriman pada yang gaib. Yang gaib itu ada, jangan dikira tidak ada. Yang gaib itu ada, ini bukan ngada-ngada. Kalau orang ngomong saya ngada-ngada, berarti orang itu gak iman pada yang gaib. Jangan dikira tempat ini sepi, kelihatannya apa namanya gak ketoan yang begitu, tapi ya alhamdulillah gak ketoan. Coba kalau ketoan tambah Melayu, ustadznya sih yang Melayu gitu ya, menakutkan gitu. Kalau kelihatan semua gitu penuh, tambah kita gak nyaman. Justru hikmah dari Allah dibuat kita itu tidak melihat kecuali orang-orang yang diberi kemampuan Allah untuk melihat. Bisa dipahami ya. Pokoknya tanggal 5 Agustus woro-woro, mulai sekarang yang punya masjid sampaikan di masjidnya ya. Yang punya musola sampaikan di musolanya. Yang punya apa namanya Facebook sampaikan di Facebooknya. Yang punya daftar nomor di handphone sampaikan kepada semua yang ada di handphone Anda. Entah itu kenapa? Ya selebarannya insya Allah besok. Jadi belum jadi ya. Insya Allah besok malam selebarannya saya siapkan. Silakan dibawa, ditempelkan dan diumumkan di kuliah subuh kayak kuliah apa namanya traweh apapun sampaikan. Biar nanti Selamat Riyadi pada minggu malam Senin depan suasananya agak berbeda ya. Agak berbeda. Ada suasana orang pada putih-putih ke sana mau khatmul Quran. Itu harapan saya seperti itu. Tolong ya sampaikan pada yang lain ya. Sampaikan pada yang lain. Saya tidak memberikan undangan khusus kepada siapapun. Ya kecuali kepada aparat-aparat hukum yang bertugas. Misalnya kepolisian, itu kita kan apa namanya menggunakan jalan utama itu ya. Jadi saya harus memberikan undangan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau kepada apa namanya para ulama, para kiai, para habaib, para santri ya, para santri, ulama, kiai, habaib, undangan saya cukup satu, yaitu ya ini nih. Ya undangannya ini woro-woro semua sampaikan. Karena kalau harus undang apa namanya satu-satu dan tempatnya di sana, saya enggak berani. Kenapa? Karena itu bukan di rumah saya, nanti gak bisa menjamu. Tapi kalau sifatnya umum begini kan, judulnya aja pengajian umum, siapapun boleh datang dan diharapkan datang. Syukur-syukur kalau banyak wali yang datang, itu harapan saya ya. Dan kita walinya siapa kan gak ngerti kan. Bisa jadi Mas Edwin. Mas Edwin begitu-begitu wali Allah. Ngomong orang mungkin lah. Ini sombong kalau kita ngomong gak mungkin. Syaratnya bisa dapat wali atau enggak wali, syaratnya cuma satu, prasangka baik. Kalau kita enggak punya prasangka baik sama mukmin yang lain, enggak bekal ketemu wali lah. Nyongko wali sing ngono-ngono meluput engko. Ya karena meremehkan yang begitu-begitu. Jangan lihat begini enggak mungkin wali, enggak mungkin wali. Wah, wali itu yang tahu cuma Allah. Kita pakainya prasangka baik. Kalau prasangka baiknya kuat nanti akan ditunjukkan sama Allah. Walinya mana? Walinya mana? Walinya mana? Pokoknya modalnya itu. Demikian ini semoga manfaat untuk para pendengar Aida FM. Saya tunggu komentar jenengan semua di nomor yang mau apa namanya hadir ya, di nomor 081 393 353 241. Tolong kirim SMS ke situ ya, 081 393 353 241, 081 393 353 241. Tolong apa namanya gak usah ditelepon, SMS saja. Karena nomor ini tidak menerima telepon. Jadi kalau jenengan telepon sampai capek tidak akan diangkat gitu ya. Kenapa? Karena kebanyakan yang telepon gitu. kebanyakan sebentar telepon. Dulu saya suka terima telepon. Terakhir saya putuskan SMS aja, jangan telepon. Kenapa? Karena banyak yang telepon, yaitu sudah saya lagi nyetir, capek-capek gitu kan, fokus di jalan, saya terima teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar Ustaz apa enggak? Iya. Mati kan gitu. Ini sering banget gitu ya. Ada lagi nanti tato anak kecil gitu kan, mungkin anak masih SD, SMP gitu, telepon, wih bener. Wah, matikan lagi. Cuman begitu lah, kita kan lagi kadang lagi ceramah, lagi ngajar, lagi nyopir. Akhirnya biar adil saya bilang udah semua enggak usah diterima dah. Udah pokoknya SMS aja mah. Masuk SMS. Makanya tolong nanti loh ya toh. Miss call. Udah apa kalau miss call enggak apa? Boleh. Miss call enggak apa-apa. Yang penting saya tidak terima telepon, SMS saja. Nah, kalau bagi yang pengen ketemu saya gampang. Ketemu saya itu paling gampang, enggak susah. Makanya aneh kalau dibilang mau ketemu Ustaz Novel angel itu aneh. Mau ketemu saya gampang enggak? Gampang, tinggal datang ke Majelis Ar-Raudhah, insyaallah ya ketemu saya di sini. Ya, cuman kalau mau ketemu ya waktu pengajian itu paling gampang. Lah kalau di luar pengajian kok susah? Lah karena saya ngajar di sana, ngajar di sini. Jadi susahnya karena itu, keluyuran sana, keluyuran sih sini. Tapi kalau pas pengajian di sini ya insyaallah pasti ketemu. Jadi gampang. Jumat malam ke sini ketemu, insyaallah Rabu sore ke sini juga ketemu. Kalau Ramadan tiap malam ke sini insyaallah ketemu. Ya, tiap malam ke sini insyaallah ketemu. Kecuali 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir kalau mau ketemu saya sebelum Isya ke sini. Tapi kalau ba'dal Isya 10 hari terakhir saya keluyuran. Keluyuran ngasih udah seperti yang saya umumkan kan, 10 hari terakhir pengajiannya selesai libur, pengajiannya saya ngajar di tempat-tempat yang undang saya karena mau cari malam Al-Qadar di tempat-tempat lain gitu ya, di tempat lain. Jelas semuanya? Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan pulang dulu, ada sedikit hidangan yang bisa diincipi. Malam ini kelihatannya baunya bau mie godok. Iya, baunya bau mie godok. Biar seger tadi yang terawahnya hampir 2 juz sama yang nunggu terawahnya. Kan ada yang mungkin sudah terawah di rumah sampai di sini nunggu yang terawah. Nunggu yang terawah 2 juz itu juga capek gitu ya. Lebih capek daripada yang terawah. Kalau terawah enggak kerasa kan Pak 2 juz ya. Enggak terasa. Apalagi imamnya enggak terasa, benar. Enggak terasa. Yang jadi makmum tuh lebih terasa. Kenapa? Imam baca. Lah makmum kan ngelamun, meneng gitu ya. Tekuk, teklak, tekuk ngantuk gitu. Ya kan, ngantuk. Kalau imamnya enggak, karena Mbak baca dan imam tuh pinter. Kalau imam capek langsung Allahu Akbar, dia megang kendali yo. Ya kan? Kalau makmum kok rampung. Kalau imam capek tinggal langsung mandek kan selesai. Allahu Akbar selesai. Jadi tetap yang paling enak ke imamnya. Paling abot kita di makmum. Jangan dikatakan, wah imamnya kok kuat ya. Kalau imam mesti kuat, makmum itu kalau kuat itu luar biasa. Ya luar biasa. Jadi kalau imam kuat itu biasa-biasa saja. Demikian semoga manfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Insyaallah nanti di majelis 5 Agustus malam Senin ya di Masjid PLN Purwosari, di situ majelisnya akan ada pembagian door prize ya. Pembagian door prize buat yang hadir. Door prize-nya apa? Wallahu a'lam. Menunggu. Siapa tahu nanti ada yang ngirim, "Tat, ini saya punya sapi buat door prize." Ya, alhamdulillah. Ya. datang Mbak Sapi. Sapi, saya buat durba, saya kok terinspirasi kisah ngasih sapi tuh, tapi gitu ya. Terserah, insyaallah demikian. Pokoknya ada doorpress. Minimal doorpressnya handphone, itu minimal. Ya minimal handphone, kan ada handphone harga 50 ribu kan ada juga ya. Pokoknya handphone gitu kan, mereknya apa aja takon gitu ya. Yang penting kan handphone. Insyaallah demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.